Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat adalah tentang bahwasanya syirik membatalkan amalan. Pernahkah Anda kehilangan file data berharga hasil kerja keras Anda selama berhari-hari, atau berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun? Bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sedih bukan? Terkadang seseorang berani untuk membayar jutaan rupiah asal file yang berharga tersebut kembali. Saudaraku sekalian, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amalan seseorang. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu bahwa apabila kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal amalanmu. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Az-Zumar ayat 65-66. Dalam ayat ini, seorang nabi pun apabila dia berbuat syirik, maka akan batal amalannya. Oleh karena itu, saudara sekalian, jagalah amalan Anda yang sudah Anda tabung bertahun-tahun. Jangan biarkan amalan tersebut hilang begitu saja hanya karena kejahilan Anda terhadap tauhid dan juga syirik. Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa bisa menghancurkan amalan sebesar gunung, dan belum tentu ada waktu lagi untuk bisa menabung kembali. Itulah halaqah yang keempat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.